Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Taib, qala huna rahmatullah alaihi fi kitabih Mukhtasar Nukhbatul Fikr, thumma in salima al-hadith min al-mu'aradati bi mithlihi fa huwa al-muhkam. Wa illa fa in amkana al-jama' fa huwa mukhtalif al-hadith. Wa illa fa in urifa al-muta'akhir fa huwa an-nasikh wal-akhar al-mansukh. Tayyib, masyaallah. Selanjutnya kala di sini beliau rahimahullahu taala beliau menyebutkan, thumma in salima al-hadith min al-mu'aradati bi mithlihi fa huwa al-muhkam. Ini berkaitan dengan dilalat atau inferensi yang ditunjukkan pada suatu lafaz al-hadis. Ya, bahwa suatu lafaz al-hadis ini kaitannya dengan matan ar-riwayat. Ya, apabila hadal hadis ya salima li mu'arada, ya selamat dari atau tidak terdapat selamat ya dari adanya friksi dengan riwayat yang lain. Ada pertentangan, ya tidak terdapat pertentangan dengan riwayat yang lain. Ya, faqauluhuna bimitslihi ya'ni bimitslihi fil quwwah. Yang sama kedudukannya atau tingkatannya pada kedudukan kuat tidaknya riwayat tersebut. Misalnya hadis yang kita hukumi dengan hadis sahih, lantas terdapat riwayat yang lain yang juga sahih yang semisal, ya yang semisal dengan riwayat yang pertama dan pada lafadznya terdapat perbedaan. Jika terdapat perbedaan seperti ini, ya terdapat perbedaan seperti ini, beberapa kalangan ahli ilmu mengkategorikannya sebagai mutasyabih. Namun jika tidak terdapat pertentangan, inilah dimaksud dengan muhkam. Ini berasal dari kata ahkam tu syai' bima'na atkantuhu. Ya, waja'altuhu muhkaman. Ya, kita jadikan, saya jadikan sesuatu-sesuatu yang kuat. Sesuatu yang kokoh, tidak goyah. Artinya makna pada hadis ini tidak mendapati tafsir yang beragam. Maknanya sesuai dengan kandungan yang terdapat pada hadis. Ini dinamakan dengan hadis muhkam. Dan sebagian besar hadis-hadis yang ada diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini masuk pada kategori hadis al-muhkam. Ya, masuk pada kategori hadis al-muhkam. Qala huna rahimahullahu taala, thumma in salima al-hadith min al-mu'aradati bi mithlihi fa huwa al-muhkam. Wa illa, dan jika terdapat mu'aradah, jika terdapat mu'aradah pada suatu hadis, terdapat pertentangan antara dua buah riwayat yang setingkat kedudukannya. Ya, ini oleh kalangan ahli ilm, ya tinjauan seperti ini namanya ya fardiyah atau min babil lazim. Ya, tidak ada kenyataan seperti ini. Dan kita tidak akan dapati pada suatu lafaz syariat ya terdapat dua dalil yang sama kuat satu dengan yang lainnya, dan tidak mungkin dijamakkan, dan tidak mungkin disesuaikan, diselaraskan, enggak. Ya, dan mungkin kita akan dapatkan hal semacam ini. Karena syariat ini munazzah, ya syariatul Islam ini munazzah, ya syariat yang bersih dari adanya ihtimal yang bisa menjatuhkan makna dari setiap dalil. Ya, kerana adanya ta'aruf, pertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lain, dan tidak mungkin kita amalkan salah satu di antara keduanya secara bersamaan, sementara keduanya sama kuat, itu maknanya imma salah satu kita amalkan, kita akan abaikan hadis yang sahih. Atau kita amalkan yang kedua, kita akan gugurkan sahih yang lainnya. Atau kita tidak amalkan sama sekali. Maka dengan demikian kita akan hilangkan sunnah. Ya kan? Dan ini tidak akan kita dapatkan pada satu pun hadis. bahkan dalil-dalil syariat manapun yang ada di dalam Al-Islam tidak akan ada yang seperti ini keadaannya. Kemana yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahmatullah alaihi pada kitab beliau Ar-Rad ya Al-Jahmiyah, demikian juga disyarahkan oleh Syekhul Islam pada kitab beliau Ar-Rad Al-Mantiqiyyin, demikian juga sebelumnya oleh Ibnu Qutaybah ya rahimahullahu taala. Ya sehingga beberapa kalangan salaf di antara juga beliau rahimahullah, beliau mereka mengatakan atina hadisaini ya zahiruhuma at-ta'arud fa ajma lakuma. Ya kata beliau sebagian kalangan salaf, ya kalangan ahli hadis mengatakan ya datangkan kepada saya satu hadis, dua buah hadis. Yang kedua hadis itu secara zahir menunjukkan adanya pertentangan satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin dijamak, tidak mungkin diterjih. Ya secara zahir Anda anggap seperti itu. Lantas beliau mengatakan, berkata Ibnu Qutaybah, fa ajma'uhuma lakuma. Kata fa ajma'uhuma lak. Saya akan jamakkan kedua hadis itu bagimu. Ini isyarat dari beliau rahimahullah taala, bahwa tidak akan ada dua hadis yang bertentangan satu dengan yang lainnya sementara keduanya sahih. Yang mungkin terjadi apabila terdapat mu'aradah, secara zahir terkesan ini tidak mungkin diterjih, namun setelah kita telusuri lebih lanjut, pelajari sanad dan riwayatnya, kandungan makna dari hadis-hadis ini, ternyata dapat kita jamakkan antara hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Apabila dapat kita jamakkan, kembali lagi kepada hadisul muhkam. Berarti kedua hadis tersebut hadis yang muhkam. Baik. Dan ini yang kategori ini dinamakan oleh kalangan ulama sebagai mukhtalaful hadis. Itu hadis yang fi zahirihi, hadis yang fi tayyib, al-hadis yang fi zahiriha at-ta'arud tetapi amkanal jama'. Itu hadis-hadis yang secara zahir terdapat pertentangan satu dengan yang lainnya namun memungkinkan untuk dijama'. Kata beliau rahimahullahu taala, wa illa fa'in urifa al-muta'akhira atau fa'in urifa al-muta'akhiru fahuwa nasikh wal-akharu al-mansukh. Dan apabila tidak memungkinkan dijamakkan, kata beliau rahimahullahu ta'ala, fa'in urifa al-muta'akhir. Kalau kita mengenali salah satu di antara hadis tersebut, dan salah satu di antara hadis tersebut ada yang belakangan riwayatnya, sementara hadis yang satunya lebih awal, maka yang mutaakhir ini adalah nasikh. Ya, lafaz yang belakangan ini dikategorikan sebagai hadis yang nasikh, dan hadis yang lebih dahulu diriwayatkan atau ada itu dinamakan sebagai hadisul mansukh. Ini berkaitan dengan pembahasan nasikh dan mansukh. Ya, berkaitan dengan nasikh dan mansukh. Ya, di mana kata an-nasikh dan mansukh ini sama dari kata nasakha. Dan nasakha ini bermakna izalah, bisa juga bermakna arafa, yaitu izalatil hukum ya, atau rafa al hukum, itu menghilangkan atau meniadakan hukum yang pertama dengan adanya hukum yang kedua, dengan hukum yang kedua. Kalau kita berbicara tentang riwayatul hadis, berarti meniadakan ya kesahihan hadis yang pertama dari sisi amal. Itu dikarenakan adanya hadis yang datang diriwayatkan berikutnya sementara maknanya berbeda dan kandungan hukumnya juga bertolak ya bertolak belakang. Sebagian kalangan ulama menyebutkan misal dari hadis ini, ini hadis yang diriwayatkan ya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis sahih fil Muslim, كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت. Jadi mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu awalnya saya larang kalian dari ziaratil kubur, maka sekarang silakan kalian ziarah kubur, karena ziaratil kubur itu akan mengingatkan kalian akan kematian. Nah, hadis ini secara kontekstual menunjukkan adanya hadis sebelumnya. Hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang melarang orang-orang untuk mendatangi kubur ziarah. Sebagian kalangan ulama menyebutkan bahwa maksud hadis ini adalah memansukh hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Allahu zayyaratil kubur. Wa Allah subhanahu wa ta'ala melaknat wanita-wanita yang sering mendatangi kubur untuk ziarah. Dan kemudian hadis ini tersebut dimansukh dan tidak lagi sampai ke derajatul haram. Walaupun ulama berbeda pandangan. Ada yang mengatakan dia tidak haram namun turun ke derajat karaha, makruh. Ada yang mengatakan tidak. Yang makruh itu apabila memperbanyak ziarah. Sementara yang mubah itu ziarah sesekali. Ini masuk pada keumuman fazuruha fa innahu tudzakkirukumul maut. Fa innaha tudzakkirukumul maut, masuk kepada keumuman. Ya, silakan kalian ziarah ke kubur, termasuk juga bagi para wanita. Kerana ziaratul kubur ini akan mengingatkan kalian akan kematian. Ya. Baik, dari sini bisa dikenali dan bahwa hadis nasikh dan mansukh ini itu perbandingan dua hadis yang berbeda konten, yang berbeda kandungan hukum. Namun kembali kepada masalah yang sama. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan haram. Maka seperti ini, kalau apabila kita mengetahui mana hadis yang lebih dahulu diriwayatkan, ya, mana hadis yang lebih belakangan, maka dapat kita berlakukan nasikh dan mansukh. Ya, dan untuk mengetahui hadis ini mana yang lebih dahulu, mana yang mutaakhir, mana yang mutaqaddim, imma itu kita melihat dari lafaz hadis. Seperti hadis tadi. Ya kan? Seperti hadis tadi, karena di sini terdapat isyarat kuntu nahaitukum. Dahulu saya pernah melarang. Ini isyarat ada hadis yang lain yang melarang. Berarti ini hadis mutaakhir. Dan terkadang juga kita akan mendapatkan dari penyebutan tarikh. Ya, berdasarkan kejadian yang ada. Misalnya saja pada pengharaman nikahil mut'ah. Yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Wa nikahul mut'ah ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kali. Dan pernah juga dibolehkan dua kali. Ya. Dan terakhir pengharaman nikahil mut'ah. Ini pada peristiwa Khaybar. Ini pada peristiwa Khaybar. Dan ini merupakan ghazwah yang terakhir disebutkan pengharaman nikah al-mut'ah. Adapun yang sebelumnya, ya, ada beberapa peperangan yang sebelumnya di mana Nabi memberikan kelonggaran untuk nikahil mut'ah, itu sebelum peristiwa Khaybar. Dan itu bisa melihat bahwa Khaybar merupakan perang yang terakhir, sementara pembolehan nikahil mut'ah yang lain itu berada sebelum peristiwa Khaybar. Tambahkan lagi, Imam Syafi'i rahimahullah juga menyebutkan kemana dikutip oleh Al-Baihaqi, ya, bahwa pengharaman yang kedua pada Futu Makkah. Dan itu merupakan akhir ghazawat yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Hunain, kalau saya enggak salah, sebelum peristiwa Hunain. Dan pada peristiwa Futu Makkah ini juga terdapat khilaf ikan ulama. Apakah pengharaman itu kepada peristiwa Futu Makkah itu sendiri atau ketika Nabi keluar dari Makkah menuju ke sebelum menuju ke Hunain. Ada peperangan satu lagi, Ghazwatur Riqa atau Ish. Dan disitulah Nabi mengharamkan nikahul mut'ah yang kedua. Padahal ini isyarat bahwa idan pengharaman nikahul mut'ah ini belakangan daripada riwayat yang menunjukkan kebolehan. Maka keliru sebagian ke kalangan salaf seperti Ibnu Abbas wa man taba'ahum yang menyebutkan bahwa nikahul mut'ah itu tetap diperbolehkan dalam keadaan darurat. Yang sahih pengharaman ini warid, terdapat keterangannya, penjelasannya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi pertama di lafaz hadis, kedua kita mendapatkan penjelasan dari kejadian yang menyertai hadis tersebut. Dan juga pengenalan nasikh dan mansukh kita bisa istifadah dari penjelasan ulama. Baik itu perawi hadis atau setelah mereka. Yang menyebutkan mada bahwa hadis tersebut atau amalan ini adalah amalan yang dikerjakan belakangan. Dikerjakan terakhir oleh Nabi ya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, termasuk masalah kebolehan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebolehan untuk memakan daging unta. Ya, dan ini merupakan akhir amar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun sebelumnya, sebagian ulama menganggap ya keharaman dan karaha atau keharaman memakan daging yang belum dimasak. Termasuk diantaranya daging unta. Namun yang sahih di hadis-hadis riwayat-riwayat ini mansukh, dan yang ada hanyalah kebolehan baik itu secara langsung ataukah setelah matbuha. Ini dalam pandangan sebagian kalangan al-fuqaha. Sebagian mengatakan tidak, yang tetap hukumnya ada yaitu yang dibolehkan adalah dimasak. Adapun jika tidak dimasak maka kembali kepada hukum yang pertama. Tapi yang sahih yang awal yang kita sebutkan tadi bahwa hadis-hadis yang menunjukkan larangan baik itu yang haram atau yang makruh mansukh dengan hadis yang menunjukkan kebolehan. Tayyib, masya Allah. Tsumma qala rahimahullahu taala wal mardud. Ini qismun yang kedua. Ini qismun yang kedua pada pembahasan al khabar. Itu al khabar terbagi dua, mada al maqbul dan al mardud. Khabar yang terbagi dua tadi, yang maqbul mada terbagi atas berapa? Hah, berapa Pak? Anda yang kup, anda yang sama-sama kacamata namanya? Siapa Pak Ahmad? Yang pertama, yang maqbul terbagi empat. Yang pertama, sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, dan hasan li ghairihi, dan li ghairihi. Masya Allah Taala. Nah, itu yang kaitannya dengan hadis maqbul. Nah, adapun hadisul mardud, yakni hadis yang di bawah hadis hasan li dzatihi. Di bawah dari hadis hasan li dzatihi yang masuk di sini tentunya kategori hadis dhaif ke bawah. Ya, ini penggambaran hadis al-mardud. Dan sebagian kalangan ahli ilmu memahami hadis al-mardud yakni hadis yang tidak terpenuhi salah satu dari syarat-syarat hadisul maqbul. Ya, salah satu dari syarat-syarat hadisul maqbul atau lebih, maka itu masuk pada kategori hadisul mardud. Nah, kalau saya bertanya sekarang, apa saja syarat-syarat hadisul maqbul? Siapa yang mau jawab? Kalau benar, naam falakumul kitab hada. Atau yang bapak tadi? Falakum hada. Baik. Yang pertama, syaratnya bersambung. Kedua, adik. Tidak ada perbaikannya, salah-salah ya. Dawid. Tidak ada syad. Tidak ada syudud, syad. Tidak ada illat. Cuma itu? Halas? Halas, salah berarti. Yang lain? Tafadhal. Cuma itu salah berarti. Saya sebutkan tadi berapa hadis al-maqbul, ada berapa? Apa yang terakhir? Perhatikan baik-baik syarat hadis hasan di ghairihi. Nah, siapa yang tahu hadis syarat qabul? Syarat al-qabul. Syarat hadis al-maqbul. Tafadhal. Sempurna hafalannya. Sambung sanadnya. Sudah syad. Tidak ada illat. Sama berarti. Kalau yang sama enggak usah angkat tangan ya, yang ada yang beda aja. Wah, gimana nih? Masa mau dinaikkan sampai Ibnu Akil baru bisa benar? Asanta, masya Allah. Allah yubarik. Jadi ada 6 syarat hadisul qabul. Karena kalau kita berbicara tentang hadisul maqbul, kita tidak hanya berbicara hadisul sahih, ya atau tidak? Kita berbicara tentang hadisul dhaif yang ada riwayat yang lain yang dhaif yang sama minimal menguatkan. Ta'addada turuquhu, ya itu tidak ikhwan. Terangkat ke derajat hasan al-ghalil ini makbul atau enggak? Berarti berapa syarat hasan? Hadisul makbul? Sita. Wa syarat sahih berapa? 5. Masya Allah. Halo yubarik fi. Naam. Ini tentang hadis. Antum bertanya. Fadal. Tayyib. Jadi sekarang kita berbicara tentang hadis al-mardud. Jadi hadis al-mardud yang tidak terpenuhi salah satu dari syurut al-qabul tadi. Ya. Karena misalnya adalah seorang rawi tidak terpenuhi. Karena dhabit seorang perawi tidak terpenuhi. Ya, dikarenakan mata tidak terdapat ittisalus sanad. Ataukah syad. Ataukah terdapat illat. Ataukah hadis yang daif. Yang tidak ada penguat bagi hadis tadi. Itu namanya. Inilah dia syarat yang harus dipenuhi. Ya, atau inilah syarat. Yang apabila salah satu dari syarat ini ada. Ketentuan ini ada. Suatu hadis. Dikategorikan. Sebagai hadis al-mardud. Nah, kalau semua hadis masalah tidak terpenuhi syarat. Dari diantara syarat-syarat tersebut. Hadisnya mardud. Kalau dua syarat. Mardud juga. Kalau tiga syarat tidak terpenuhi, mardud juga. Sekarang kalau saya tanya, ikhwan, lebih baik mana suatu hadis? Tidak terpenuhi satu syarat hadis as-siha al-qabul, atau tidak terpenuhi dua syarat al-qabul? Mana yang lebih baik? Ada satu hadis tidak terpenuhi salah satu syarat al-qabul. Hadis yang lainnya tidak terpenuhi dua syarat al-qabul. Mana yang lebih parah dhaifnya? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua atau yang pertama? Enggak. Yandar. Perlu dilihat. Kalau suatu hadis sanadnya enggak bersambung, perawinya dhaif. Anggaplah itu hadis mursal dari perawi yang dhaif. Ya kan? Sekarang seorang suatu hadis perawinya enggak terdapat adalah. Dia muttaham bil kadzib, dia kadzab. Hadis al-kadzab kategorinya apa? Minimal dia matruk. Minimal hadisnya wadda, palsu, maudhu'. Ya kan? Lebih bagus mana hadis mursal perawinya dhaif atau hadis al-matruk atau hadis al-maudhu'? Padahal dua. Dua syarat al-qabul enggak terpenuhi, nyata tidak. Tetap lebih baik. Lebih bagus. Dia perhatikan di sini. Tidak terpenuhinya syarat-syarat yang ada ini, itu kita melihat dari kategori syarat tersebut, bukan dari jumlahnya. Ya, bukan dari jumlahnya. Nah, tetapi untuk hilangnya salah satu syarat saja, itu lebih ringan daripada hilangnya dua syarat yang sama pada satu hadis. Misalnya syarat ittisalus sanad. Apabila ittisalus sanad ini tidak terpenuhi pada satu bagian hadis, misalnya di akhir hadis mursal atau terputus sanadnya pada dua tempat, lebih baik yang mana? Tentunya hadis mursal lebih baik daripada hadis yang munqati pada dua tempat. Tapi masya Allah. Qala huna rahimahullahu taala al mardud imma ay yakuna radduhu li suqti min as sanad. Wa hadis al mardud ini beragam juga, ada sebabnya. Dan perbedaan hadis al-mardud ini itu karena perbedaan sebab ditolaknya hadis tersebut. Kata beliau rahimahullahu taala imma ya, yang pertama bisa jadi dikarenakan ya tertolaknya hadis tersebut karena saqtin minas sanad. Karena ada sanadnya yang dijatuhkan. Artinya di sini saqtin minas sanad, salah satu dari tabaqatu sanadnya dijatuhkan. Ya kan? Misalnya tabaqat tabi'inya dihilangkan. Ya, ataukah salah tabaqat dari sang penulis kitab dilangkai syekhnya, langsung ke atasnya. Ini juga sakta. Ataukah riwayat tabi'in langsung kepada Nabi. Ini juga sakta. Ya, pada salah satu tabaqat sanad atau lebih. Apa definisi tabaqat tadi? Siapa yang ingat definisi tabaqat? Masya Allah, semuanya hasan li ghairihi. Semuanya enggak lengkap dan saling menguatkan. Akhirnya jadi lengkap. Aduh. Sudah ada yang sahih li dzatihi, ya. Angkat tangan, berani angkat tangan, menjawab dengan benar. Aina aina haula hada. Kalau bahasa kita aina haula rijal, katanya. Ya ma indana illa inas. Ya ada wanita beramai-ramai ngomong. Ya. Nurid, nurid rijal, katanya. Ada lisa sawa, ya. Taim. Jadi saktin fi sanadi au ta'nin fi rawi. Sebab yang kedua, karena adanya ta'an fi rawi, adanya celaan, jarah, kritikan pada diri rawi tersebut. Nah, adapun kaitannya dengan ta'nin fi rawi terbagi dua juga. Ta'nin fil hifzi wa dhabt, celaan kritikan pada hafalannya, ya, dan celaan pada ada al-adalah. Ya, celaan pada al-adalah. Qala huna rahimahullah, yang pertama, fama saqata awwalu sanadi, ya, wa tayyib tasarrufan min musannif fa huwa al muallaq. Karena beliau sebutkan satu persatu, ya, hadis yang dhaif dikarenakan salah satu sanadnya terputus. Kata beliau, apabila awal sanad yang terputus dihilangkan, ya, terjatuh tasarrufan minal musannif, namun dilakukan oleh al-musannif, ya, dilakukan oleh al-musannif. Misalnya ketika misalnya Imam Bukhari menyebutkan riwayat, ya, qala Malik an Nafi an Ibnu Umar, ya kan, ini antara Bukhari dengan Malik zaman fatra, ya, ada berapa tabakan yang dijatuhkan, ada dua atau ada tiga. Minimal dua tabakat dijatuhkan oleh Imam Al-Bukhari di sini. Baik. Siapa melakukannya langsung? Musannif, yaitu Imam Al-Bukhari, pada kitab dia. Nah, yang seperti ini namanya mu'allaq. Seperti ini namanya hadis al-mu'allaq. Jadi, hadis al-mu'allaq, kalau kita definisikan, itu hadis alladhi saqata fi awwali sanadi rawin fa aktsar bi syarat at-tawali. Dengan syarat kalau dia lebih dari satu harus beriringan. Tidak boleh terpecah tempatnya. Ya? Apakah hadis mu'allaq? Mata masa kata fi awwali sanadin rawin fa aktsar bi syarat bi syarat at-tawali. Masyaallah. Iya. Ini hadis al-mu'allaq. Dan hadis al-mu'allaq ini dhaif. Dan hadis al-mu'allaq, ya, terkadang juga kita akan dapati pada sahih al-Bukhari dan sahih Muslim alal qillah. Banyak kita jumpai pada sahih Bukhari. Di sahih Muslim sedikit. Ini kemudian sering juga dikaji oleh sebagian kalangan ulama ahli hadis, hukum tentang hadis mu'allaqat fil Bukhari. Apa hukumnya hadis mu'allaq fil Bukhari? Yang sahih, hadis mu'allaq fil Bukhari, baik itu datang dengan lafaz sighatul jazm. Artinya sighatul jazm, dia pastikan ini berkata tanpa ada hikayat. Itu lafaznya qala dzakara lana, seperti ini. Itu namanya sighatul jazm. Ya, sighatul tamrid dengan lafaz bina lil majhul, ya kan? Itu qila, dzukira, ruya, nam. Itu sifat tamrid. Yang sahih di pandangan kalangan ulama muhaqqiqin ahli hadis, ya, tidak dibedakan antara sifat tamrid dan sifat al jazm. Tidak dibedakan bahwa kedua jenis muallakat ini yang terdapat pada sahih Bukhari laisa min asli kitab al Bukhari. Bukan termasuk dari asal kitab Al-Bukhari. Hanya diletakkan oleh Imam Al-Bukhari hanya sebagai syawahid dan mutaba'at. Ya, kerana kitab, dalam kitabul hadis Al-Bukhari yang saya sebutkan kemarin. Tadi ya, bukan kemarin. Lupa. Saking sudah ini. Kayak panjang banget kan, jadi kayak kemarin. Iya. Jadi hadis yang terdapat, hadis-hadis fil Bukhari terbagi menjadi berapa? Tiga kategori, ya kan? Hah, siapa yang ingat? Anak hafal yang jawab lo ya, anak kasih sebentar kitabnya. Ah, terbagi tiga yaitu hadis-hadis fil Bukhari anak sebutkan terbagi tiga. Ah, ma'ahad. Gak ada ashabul yamin. Hah? Antum? Tadi ramai angkat tangan siang hari, kan udah habis namanya. Semangatnya udah hilang, udah. Hadis-hadis fil Bukhari ada tadi terangkan. Itu terbagi tiga macam, tiga kategori. Tidak semuanya sahih, ya kan? Ada tiga macam, itu apa dan apa? Ini ashabul yamin enggak ada. Ini ashabul shimal tua-tua tapi tua-tua keladi, masya Allah. Kecuali yang yang jauh-jauh ini, yang mumtaz, yang sawah, ini enggak ada suaranya sejak tadi. Ah. Itu pertama yang masuk pada usul Bukhari, ya kan? Kedua, yang kategori syawahid dan mutaba'at. Terus yang ketiga, tarajim, tarajimul abwab. Ingat enggak? Yang menjadi asal Bukhari cuma usulnya saja. Syawahid dan mutaba'at tidak termasuk. Tarajimul abwab tidak termasuk. Nah, hadisul mu'allaqat fil Bukhari ini bukan termasuk usul kitab sahih Bukhari. Dia kategorinya syawahid dan mutaba'at. Kategorinya hanya terjamatul bab. Karena itulah ya kalangan ahli ilmi bil hadis ketika mereka mengkritisi Imam Bukhari, yang mengkritisi hadis-hadis sahih Bukhari, mereka enggak mengkritisi hadis mu'allakat ini. Mereka enggak mengatakan Bukhari keliru memasukkan hadis mu'allakat dalam kitab beliau. Karena mereka semua tahu bahwa Imam Al-Bukhari memasukkan hadis mu'allak itu bukan sebagai usul, tetapi sebagai syawahid dan mutaba'at atau sebagai tarajim al-abwa. Jelas sampai di sini ya? Nah, ini pendapat yang sahih tentang mu'allakat fil Bukhari. Jadi baik itu dengan siqatul tamrid atau siqatul jazm, ini enggak termasuk pada usul al-Bukhari. Dan tetap hadis-hadis mu'allakat dengan kedua sigat ini termasuk hadis yang dhaif. Hanya saja tentunya sigatul jazm itu lebih afdal daripada sigatul tamrid. Ya, makanya seringkali Imam Bukhari mendatangkan sigatul jazm ya pada sebuah lafaz atau beberapa lafaz hadis yang mana asal hadis ini sudah beliau sebutkan di tempat yang lain. Ya, beliau sudah sebutkan di tempat ya, tempat yang lain. Karena itulah beliau tidak lagi mengulangi sanad hadis itu, dia datang dengan sanad yang lain secara mu'allak. Iya. Masya Allah Ta'ala. Ini tentang hadis al-mu'allak. Hadis al-mu'allak. Tapi apa hadis mu'allak? Masa kata fi awali sanadi rawin fa akthar bisyarti at-tawali. Masya Allah. Yang kedua, qala huna rahimahullah ma saqata sahabiyuhu fahuwa al-mursal. Mursal dimaksud di sini mursal tabi'in. Ya, ini apabila yang saqata adalah sahabi, maka ini adalah hadis mursal katanya. Ini hadis mursal. Tapi hadis al-mursal sahih atau daif? Daif. Anda tanya dulu, sahih atau daif? Daif. Daif. Kalau kita bisa pastikan yang sakit di sini sahabi, di sini beliau mengatakan wa ma saqata sahabiyuhu. Kalau pada sanadnya kita hilangkan sahabatnya, berarti yang kita hilangkan siapa? Sahabat. Sahabat semuanya adil atau enggak? Semuanya adil. Bahkan sahabat kalau enggak dikenali namanya sekalipun, kalau dia sahabi, tetap dianggap sahabat. Hadisnya diterima. Ya kan? Ya, berarti hadis mursal definisi yang disebutkan oleh penulis di sini termasuk pada kategori hadis sahih. Ya enggak? Nah, ini menyalahi amalan para ulama dan menyalahi amalan para ahli hadis. Karena kalangan ahli hadis jami'an, dari kalangan yang muhakkik ahli hadis dan kibar ulama ahli hadis, semua memasukkan hadisul mursal termasuk pada kategori hadis dhaif. Ada yang mengatakan kecuali, ya, ada yang mengatakan kecuali Imam Syafi'i. Kita katakan kalla. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, iya, bahkan Imam Al-Bukhari sendiri rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah taala, ketika menyebutkan hadis mursal dapat diterima, disyaratkan mana? Disyaratkan ada penguatnya. Waktu belum diamalkan hadis mursal ini, tetap diamalkan kedudukannya sama dengan sahih lidzati atau hasan lighairihi. Hasan lighairihi. Waktu dhaif yang terang, ini ada iskal enggak di sini? Enggak ada masalah di sini. Tetap kita sepakat bahwa mursal sama-sama hadis hadis dhaif. Nah, kalau begitu apa definisi hadis mursal yang tepat? Tadi ada yang jawab tadi. Tadi siang kalau enggak salah ya, siang atau sore. Itu hadis mursal tabi'in itu mada? Ah, tafadhal. Ma rawahu man? Man, siapa meriwayatkan ke Nabi? Sahabi meriwayatkan ke Nabi atau tabi'in meriwayatkan ke Nabi? Tayyib, idza sa'altuka mathalan, idza rawa sahabi 'anil nabi, terdapat sakta? Terdapat sanad yang jatuh? Terdapat sanad yang jatuh atau enggak? Seorang sahabi meriwayatkan dari Nabi, ada sanad yang terputus? Berarti apa yang tepat hadis mursal? Ma rawahu tabi'in saja. Jadi ma rawahu tabi'in 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam biduni dzikri siapa? Wasitah, bukan sahabi. Kalau sahabi jelas hadisnya pasti sahih. Ya kalau kita bisa pastikan itu adalah sahabat, ya kan? Ah, ini yang tepat yang disebutkan juga Al-Hafidh di Nukat As-Salahiyah dan selainnya. Ini hadisul mursal riwayatut tabi'in dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa penyebutan perantara. Nah, perantara ini bisa jadi sahabat, bisa jadi bukan sahabat. Ya kan? Kalau perantara ini sahabat, kadang-kadang muncul soal kepada kita. Kalau perantaranya sahabat, kok Anda jatuhkan? Apa faedahnya dijatuhkan? Enggak ada. Ya kan? Pasti ada masalah kenapa Anda menjatuhkan ya sanad tersebut, pasti bukan sahabat. Makanya sebagian besar hadisul mursal yang dijatuhkan pada sanadnya itu bukan sahabat. Pasti yang lain. Kalau dia seorang tabi'in, kita akan tanya lagi. Kalau yang antum menjatuhkan seorang tabi'in, ini tabi'in enggak mungkin langsung dari Nabi juga. Siapa perantaranya? Bisa jadi sahabat, bisa jadi tabi'in yang lain lagi, ya kan? Nah, tabi'in yang lain kan kita tanyakan pula hal yang sama. Nah, karena alasan inilah, karena kita enggak mengetahui siapa yang dijatuhkan pada sanad, kita anggap bahwa hadisul mursal termasuk hadis yang dhaif dijahalah karena kita tidak mengetahui siapa wasitah antara tabi'in dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anggaplah mereka semuanya adil karena tazkiyah dari Nabi. Ya, khairukum madza qarni thumma alladziina yalunhum. Anggap ada tazkiyah Nabi, generasi terbaik sahabat lantas siapa? Itu dalam masalah adalah. Ya, tapi apakah hafalannya ada jaminan? Enggak ada jaminan. Ya kan? Buktinya berapa banyak tabi'in yang hidup di zaman sahabat, tidak semuanya meriwayatkan hadis. Buktinya berapa banyak sahabat yang hidup pada peristiwa Hajjatul Wada, ya, berapa yang disebutkan tadi? 114.000 orang. Ya, tidak sampai 1/10 yang tercatat pada kitab-kitab yang berbicara tentang sahabat. Padahal mereka semuanya adil. Semuanya dapat tazkiyah dari atas arsy. Tapi bukan berarti mereka adil ada jaminan hafalannya baik. Ya kan? Atau masya Allah, dari wajahnya itu sudah kelihatan adil. tapi hafalannya berantakan. Bisa jadi seperti itu, ya kan? Jadi enggak ada jaminan. Enggak ada jaminan sama sekali tadi. Masya Allah. Jadi kita sudah lihat ada dua, itu pertama hadisul mu'allak dan hadis ini ashabus shimal. Ini siapa yang bisa jawab? Ulangi definisi mu'allak dan mursal. Salah satu dari antum nih yang ashabus shimal. Anda enggak dengar suaranya? Angkat tangan salah satu. Mau pakai bahasa Indonesia, bahasa dan bahasa Jawa ya. Ada enggak apa? Oh, bahasa Arab, bahasa Indonesia silakan. Ah, Masya Allah. Terputus awal sanadnya berapa perawi? Satu rawi atau lebih dengan syarat tawa asanta. Asanta, masya Allah. Halas, halas. Sudah. Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah azan ya ikhwannya. Naktafi lahuna. Ya subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.